الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan taufik kepada kita, dan senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini hingga saat ini, dan juga terus menyempurnakannya sehingga kita bisa terus berdekatan diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan sarana ibadah yang telah Allah sediakan untuk kita hingga akhir ayat kita. Sudah atau telah kita bahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah kita bahas beberapa akhlak beliau alaihi salatu wassalam, termasuk akhlak beliau yang sudah kita bahas sebagiannya adalah tentang bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pandai memanage waktu dengan baik. Beliau sangat pandai bagaimana cara mengatur waktu dengan cukup baik. Kapan beliau menyediakan waktu untuk Allah Jalla wa'ala, dan kapan beliau menyediakan waktu untuk keluarganya, dan kapan beliau memberikan waktu untuk manusia, dalam hal ini maksudnya adalah orang-orang yang merupakan selain keluarga beliau alaihi wassalam. Kapan beliau beraktivitas untuk melakukan aktivitas dunia yang tidak keluar dari koridor ibadah, dan kapan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu yang cukup, yang memadai untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan atau beliau sedikit menjelaskan tentang bagaimana beliau mengatur waktu ketika beliau alaihissalam mengucapkan ketika beliau mengatakan setelah beliau dalam posisi mengomentari tiga orang yang mengatakan setelah mendengar ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tiga orang atau tiga anak muda tersebut mengatakan, demi Allah saya akan terus salat dan tidak akan tidur. Yang lain mengatakan, demi Allah saya akan terus salat malam, saya akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang lain mengatakan, saya akan terus beribadah dan tidak akan menikah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma wallah fa inni a'lamukum billah wa aqaqukum la wa akhsyakum la. Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dan adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tetapi meskipun demikian, aku adalah orang yang melakukan salat malam, tetapi aku tetap memberikan hak untuk diriku untuk beristirahat, yaitu tidur. Dan aku memang berpuasa, tetapi aku tetap berbuka. Dan aku justru menikahi banyak para wanita. Dan barang siapa yang tidak menyukai dengan caraku ini, berarti ia telah membenci sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang beliau ucapkan, beliau juga menyampaikan suatu pesan penting. Harus adanya keseimbangan melakukan suara manusia dalam mengatur waktu, dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan waktu yang ada, yang ia miliki. Kemudian juga ayyuhal kiram, kita tahu bahwa Nabi alaihi wasallam adalah seorang panutan, uswah, contoh kita, tidak hanya dalam aspek ibadah, tapi beliau juga dalam segala hal merupakan acuan kita, tuntunan kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita pula perlu mengacu kepada beliau dalam konteks bagaimana beliau mampu memanage waktu sehingga kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur waktu yang Allah berikan kepada kita, dan juga mampu mengelola umur yang Allah berikan kepada kita dengan umur yang terbatas ini. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuang waktunya atau membiarkan satu detik dari waktu beliau, melainkan itu beliau alaihissalatu wassalam beliau gunakan untuk ibadah atau yang semisalnya. Dalam hal ini kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan bahwa Nabi SAW tidak pernah melewati satu detik pun dari umur beliau melainkan untuk ibadah. Kita tahu bahwa ibadah menurut pemahaman ahli sunnah berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah tidak hanya sebatas salat, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi makna ibadah yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah adalah makna ibadah yang sangat luas. Artinya Nabi SAW tidak hanya melakukan atau menghabiskan waktunya hanya untuk salat. Beliau juga tidak hanya melakukan ibadah, menghabiskan atau melewati waktunya hanya untuk melakukan ibadah mahdhah. Tidak. Kalau seperti itu tentu atau bisa dipastikan bahwa kita belum mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidaklah melewati waktunya melainkan untuk ibadah kepada Allah jalla wa ala, maka bisa kita pahami bahwa yang pertama bahwa beliau melewati waktunya untuk ibadah. Yang pertama yang maksud tentu adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah mahdhah, yaitu hak Allah jalla wa ala yang tidak boleh kita tinggalkan. Ini merupakan suatu kewajiban. Kita tahu bahwa ibadah-ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang tidak banyak memakan waktu kita. Sekarang kalau kita lihat satu hari 24 jam, berapa waktu salat? Tidak lebih dari 15 menit dari 5 waktu salat, 15 menit kita kerjakan sesuai dengan jumlah rakaatnya. Anggaplah misalnya setengah jam dengan zikirnya, atau kita salat dengan salat yang sesuai dengan salatnya Rasulullah SAW, kemudian plus zikirnya, tidak lebih dari setengah jam. Subhanallah, ibadah salat hanya membutuhkan 3 jam. 3 jam kalau kita akumulasi alat-alat kita gabungkan dari seluruh salat. Subhanallah. Baik, puasa. Puasa lagi Allah hanya wajibkan satu tahun, sebulan saja itu Ramadan. Selebihnya Allah hanya mensyariatkan puasa sunnah, tidak lebih dari itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji pun pada bulan-bulan tertentu, pada bulan-bulan haram, ya jelas sekali itu pun jelas dari bulan-bulan haji, bulan-bulan haram. Tetapi kalau kita lihat secara detailnya, ternyata pelaksanaan ibadah haji hanya membutuhkan waktu sekitar 8, 9, 10, 11, 12, hanya kurang lebih 5 hari saja. Seorang mulai haji dari tanggal 8, itu puncak-puncaknya amalan haji, 8, dari hari-hari tarwiyah sampai tanggal 10, 11, 9, 8, 9, 10, 11, 12, sampai tanggal 12, 12 Zulhijjah. Subhanallah, itu selesai sudah. Walaupun sebelumnya dia melakukan umrah, kalau memang jenis haji yang dilaksanakan ala tamattu, atau kalau memang dia kira, berarti dia langsung masuk umrah, kemudian langsung setelah umrah dia langsung haji, tidak ada yang namanya tahallul. Kalau dia ifrat, berarti dia langsung melakukan ibadah haji tanpa didahului oleh umrah. Hanya tertentu saja, detik-detik tertentu saja, jam-jam tertentu saja. Artinya, untuk ibadah mahdhah yang wajib, yang Allah wajibkan atas hambanya, ternyata tidak banyak butuhkan waktu atau tidak banyak memakan waktu, gitu loh. Nah, berarti sebagian sisa waktu yang ada untuk apa? Itulah Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla wa Ala, telah menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Dan jangan pernah dipahami bahwa ibadah dimaksudlah ibadah yang wajib. Tidak. Karena kalau kita lihat ibadah wajib hanya waktu tertentu saja, membutuhkan sedikit waktu dari umur kita, tidak banyak. Sisa waktu yang ada apa? Kata ulama, sisa waktu yang ada yang dicontohkan Rasulullah alaihi wasallam, beliau juga tetap melaksanakan ibadah. Apa? Ibadah yang tentunya selain ibadah mahdhah. Nah, berkaitan masalah ibadah mahdhah, apa yang beliau lakukan? Kata ulama, yang Rasulullah SAW lakukan pada selain ibadah mahdhah dari jenis ibadah, yaitu yang bermakna luas, ya, yang bermakna sangat luas, dari segala apa yang Allah ridai, dari segala apa yang Allah cintai. Artinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kewajibannya. Ketika beliau berada di rumah, beliau melakukan ibadah beserta keluarganya, menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang apapun, seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. Itu ibadah. Beliau menjalankan ibadah menjadi seorang suami dan seorang ayah. Ketika beliau keluar rumah, beliau beraktivitas atau mencari maisha, beliau pun beraktivitas atau mencari maisha atau berdagang. Perdagangan yang beliau lakukan adalah perdagangan bernuansa ibadah. Artinya, cara beliau berdagang adalah cara dagang yang sesuai dengan koridor Islam. Betul-betul apa yang beliau lakukan dari berdagang adalah mencari Allah Jalla wa'ala. Apa yang beliau lakukan untuk berdagang adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk bisa memberikan melakukan suatu ibadah, itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam juga bisa beribadah dengan harta beliau setelah ketika beliau Allah beri kesempatan untuk mampu berdagang. Artinya dengan berdagang beliau bisa beribadah dengan harta beliau, dan ini pun adalah aktivitas yang dapat melahirkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah ibadah, dan ini adalah ibadah. Ketika beliau menjadi apapun, menjadi pemimpin, beliau menjadi pemimpin yang adil. Beliau beribadah dengan kepemimpinannya. Ketika beliau menjadi seorang sahabat, beliau menjadi seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah, dan ini pun adalah ibadah. Ketika beliau menjadi apapun, beliau selalu menciptakan nuansa ibadah. Dan ini maksud dengan firman Allah Rabbul Allah Jalla wa Ala, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Artinya apa yang beliau lakukan pada selain kegiatan beliau dalam ibadah mahdhah, beliau lakukan aktivitas-aktivitas yang dapat atau yang sejalan dengan koridor Islam, kemudian yang melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayo berkeram, semua itu dilakukan adalah semata-mata karena menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Sehingga ketika seorang menjalankan ibadah, baik ibadah yang bermakna khusus maupun ibadah yang bermakna umum, beliau alaihi wassalam menjalankannya adalah karena menjalankan perintah Allah, karena ikhlas, karena Allah azza wajalla. Sehingga betul-betul apa yang beliau kerjakan adalah beliau kerjakan dengan hati, beliau kerjakan dengan penuh sukacita, beliau pun kerjakan dengan kenikmatan. Beliau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, sampai beliau tidak bisa dihentikan, sampai beliau tidak bisa dihentikan oleh keluhan istrinya, mengapa engkau sampai melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah, ketika beliau salat tahajud. Kenapa? Karena beliau melakukan tahajud dengan penuh kenikmatan. Beliau alaihi wassalam menjadi seorang pemimpin dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu yang sama, beliau juga mengemban amanat dengan penuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Ya? Kemudian beliau menghidupkan asas musyawarah, karena beliau menikmati ini. Beliau menikmati apa yang beliau lakukan dengan hati. Dengan hati beliau, karena hati beliau betul-betul penuh dengan keinginan yang kuat, dengan hasrat yang kuat untuk menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Nah ini, kemudian selain itu, ayo ikhutul kiram. Ketika itu, selain beliau mengerjakan semua itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah keluar dari koridor Islam, tidak pernah bertentangan dan berseberangan dari apa yang beliau kerjakan, berseberangan dengan keridhaan Allah, berseberangan dengan aturan Allah Jalla wa ala. Selain itu juga, beliau alaihi wassalam melakukan aktivitas sesuai atau aktivitas yang tidak terlalu dipaksakan. Dalam artian tidak tahu dipaksakan, artinya yang tidak mengandung masyakkah, yang tidak mengandung beban yang berat, yang akan menyiksa hati, beban yang berat. Artinya setiap perbuatan yang beliau kerjakan selain yang wajib, beliau kerjakan dengan memperhatikan dua hal, baik itu yang wajib maupun sunnah. Yang pertama, poin yang pertama yang berkaitan dengan wajib yang sunnah, yaitu apa kata ulama, bil muazanah, yaitu seimbang, proporsional. Apa yang beliau kerjakan adalah profesional dan seimbang, adanya keseimbangan. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As, kemudian juga kepada Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah sallallahu mengatakan inna li nafsika inna li rabbika 'alaika haqqan wa li zawjika wa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'aynika 'alaika haqqan wa inna li zurika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa a'ti kulli dhi haqqin haqqan. Bahwa Rabbmu memiliki hak, kemudian jasadmu memiliki hak, matamu memiliki hak, tamu yang datang ke rumahmu pun memiliki hak, istrimu memiliki hak. Berikan setiap yang memiliki hak, yang berat, setiap yang memiliki hak-haknya, berikan setiap yang setiap yang memiliki hak-haknya. Ini pernyataan Nabi Alis. Artinya Rasulullah menekankan adanya muazanah, adanya keseimbangan, adanya keseimbangan. Ini yang pertama yang perlu perhatikan. Yang kedua, poin yang kedua adalah yang perlu perhatikan dalam melaksanakan aktivitas kita adalah laksanakan seluruh aktivitas yang sesuai dengan aturan Allah Jalla wa Ala, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhah ataupun yang berkaitan dengan aktivitas dunia ataupun ibadah-ibadah sunnah yang bersifat mahdhah. Lakukan dengan tanpa dibebani oleh beban yang sangat berat, yang melahirkan beban yang sangat berat, kesulitan yang besar, ya, masyakkah di sini. Tidak memberatkan selama tidak bersifat wajib. Setiap hal yang bersifat sunnah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita laksanakan seluruh aktivitas atau amalan yang sunnah sesuai dengan suasana hati, sesuai, disesuaikan dan diselaraskan dengan suasana hati. Bagaimana Nabi Ali SAW mengatakan misalnya, i'malu min al-a'mal ma tufiqun fa inna Allah la yamal hatta tamal, ya, hatta tamallu. Beramallah seluruh, amalkanlah seluruh amalan-amalan, yaitu para ulama mengatakan yang bersifat sunnah, karena sungguhnya Allah tidak akan merasa jenuh sampai kalian merasa jenuh. Artinya beramal sesuai dengan beramallah dengan hati tanpa beban, sulitan yang berat, diterpaksa tidak boleh. Kita beramal dengan sukacita, kemudian dengan dengan hati yang penuh kenikmatan, hati yang penuh dengan hati yang penuh dengan keindahan, hati yang penuh dengan kenikmatan dan seterusnya. Lakukan itu, ya. Kemudian bagaimana Nabi Ali misalnya dalam masalah salat sunnah, beliau mengatakan liyusalli ahadukum ala nasyati, hendaknya seorang salat melaksanakan salat sunnah dalam keadaan semangat. Artinya melaksanakan salat sunnah ketika dia sedang bersemangat, sudah hati penuh dengan semangat untuk melaksanakan sunnah. Artinya pemahaman sebaliknya, ketika kita ingin melaksanakan sunnah tetapi hati kita sedang tidak semangat untuk melaksanakan sunnah, jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan akan berakibat fatal, mungkin akibatnya akan merendah, akibat fatal atau dampak negatifnya akan merendah kepada ibadah-ibadah wajib. Karena ketika kita melaksanakan suatu amalan yang baik tapi berdasarkan menimbulkan suatu beban yang sangat berat dan kalau dipaksakan akibatnya fatal, dan hal itu tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam hal ini, dalam masalah amalan-amalan yang tidak bersifat wajib, ya, kita di situ diberikan pilihan, ya, al-amru fi hisah, perkara tentang mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak wajib yang sifatnya menyempurnakan ibadah-ibadah wajib, kita diberikan keluasan di sana. Dalam arti keluasan, artinya kerjakan ketika suasana hati dalam keadaan penuh semangat, kerjakan segera. Tapi ketika hati dalam keadaan sedang turun semangatnya, maka jangan tahu dipaksakan hati untuk mengerjakan sesuatu yang berat, untuk mengerjakan sesuatu amal yang berat. Karena kita tahu bahwa kita manusia, bahwa kita bukan malaikat. Bahkan ulama pun, ulama adalah manusia. Mereka juga sama, mereka bukan malaikat yang tidak pernah jenuh untuk beribadah. Ada sisi jenuh, ada suasana jenuh, ada suasana letih, ada suasana istilahnya futur, ada. Hal itu pun dialami oleh sahabat radhiyallahu anhu wa arda ketika Hamzah. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim misalnya bahwa Hamzah ketika masuk pada Nabi, ketika bertemu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan nafaqa Hamzah, nafaqa Hamzah, nafaqa Hamzah ya Rasulullah. alhamdulillah telah ada padanya sifat nifaq, ada pada alhamdulillah sifat nifaq wahai Rasulullah, ada pada alhamdulillah sifat nifaq wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa madza, apa itu, apa yang kau maksud dengan ada pada dirimu sifat munafikan? Qultu ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'a 'ain hatta ka'anna hatta kana ra'i 'ain fa idza kharajta min 'indika 'afasna al azwaj wal awlad wa dhiya'at nasina katheera fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيدي لو أن لو تدومون على ما يكونون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحكم الملائكة على فرشكم. Lalu kata Rasulullah Sallam, di mana kata Rasulullah Sallam, maksud kamu apa dengan ucapanmu itu? Lalu kata Allah mengatakan, ya Rasulullah, ya aku alami dengan penuh kebingungan adalah ketika kami berkumpul denganmu, yang kami rasakan adalah kami ketika kami berkumpul denganmu, yang kami alami adalah kami selalu mengingat tentang neraka, kami mengingat tentang surga, seakan-akan kami melihat langsung surga dan neraka. Namun anehnya, ketika kami meninggalkanmu dan berkumpul, ya bercengkrama dengan keluarga kami, dengan istri, anak-anak kami, dan harta kami, kami melupakan semuanya, kami lupa akhirat, kami lupa surga, lupa neraka, lupa apa yang engkau sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi bi yadi law alla tadumun," demi jiwaku yang ada di tangannya, jika seandainya kalian tetap seperti itu, artinya tetap berzikir, tidak ada futurnya, tidak mengalami apa namanya semangat yang menurun, tidak mengalami tidak memiliki hati yang apa namanya hati yang tidak pernah mengalami pasang surut semangat, tentu kalian akan bersalaman dengan para malaikat meskipun kalian berada di tempat-tempat tidur kalian. Artinya hal itu merupakan suatu hal yang mustahil. Kalian bukan malaikat. Kita semua adalah manusia yang terkadang semangat beribadah, yang terkadang semangat kita pun turun. Oleh karenanya, maka kata Nabi SAW, inna likulli amalin fatra wa inna likulli fatratin syirra wa inna likulli syirratin fatra. فمن كان فطرته إلى السنة فقد اهتدى ومن كان فطرته إلى غير سنة فقد هلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وستيap amal itu memiliki ada kejenuhan, ada kejenuhannya, jadi ada sisi negatifnya, dan sisi ini adalah asas untuk apa namanya merupakan titik jenuh. Dan barang siapa seorang mengalami ketika mengalami kejenuhan, lalu diarahkan kejenuhannya, dia atas kejenuhannya kepada hal-hal yang mubah, tidak yang bersifat haram, kepada hal-hal yang mubah, maka itulah yang sesuai dengan sunnahku dan itulah yang sesuai dengan caraku. Maka orang yang mengatasi suasana jenuh, suasana hatinya yang penuh jenuh dengan hal-hal yang mubah, dengan hal-hal yang mubah yang sifatnya menghibur hati, maka apabila ia melakukan itu, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, artinya untuk mengatasi kejenuhannya dengan cara-cara yang haram, maka ia akan mengalami kesesatan dan akan binasa. Ini ayo ikhwatul karam, artinya kita tidak boleh memaksakan hati kita. Ingat, sehebat-hebatnya kita, sesoleh-solehnya kita, setinggi apapun tingkat iman kita ada masa jenuhnya. Maka kita harus bermuamalah dengan hati dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh dengan penuh kehati-hatian. Ditambah lagi ayo ikhwatul karam, bahwa kita tahu bahwa hati ini ada jenuhnya, ada capeknya, ada letihnya, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam suatu asar itu Imam Ahmad beliau berkata, arihul qulub fa innal qalba idza ukriha ummi, berikan hati ini ya kenyamanan, berikan hati kalian kenyamanan, arihul qulub, berikan hati ini suatu kenyamanan. Karena hati kalau terlalu sering dipaksakan, maka dia akan mengalami kebutaan. Artinya dia akan susah untuk diatur, untuk diajak kepada yang hak. Artinya dia akan sulit diajak untuk selalu berada dalam kebaikan. Oleh karena itu, kita harus pandai menjaga apa namanya hati kita ketika kita beramal. Perhatikan dalam masalah ibadah wajib, dalam masalah hal-hal yang wajib lakukan dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena semua ibadah yang wajib hal-hal yang wajib yang Allah wajibkan semuanya bisa dilakukan secara praktis, karena tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat. Adapun selain itu yang bersifat sunnah, maka kita harus melakukannya, mengamalkannya, melaksanakannya, disesuaikan dengan suasana hati kita, disesuaikan dengan suasana hati kita, dan jangan terlalu memberikan beban yang sangat berat kepada hati kita, yang pada akhirnya akan berakibat fatal, yang akibatnya akan menimbulkan diri kita justru akan justru meninggalkan ibadah secara total, dalam arti futur, futur yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dina yusrun, sungguhnya agama itu adalah mudah. Wa la yushada ad-din ahadun illa ghalaba, tidaklah seorang dalam mengamalkan agama ini secara berlebih, tidaklah seorang dalam mengamalkan, ketika mengamalkan agama ini secara berlebihan, melainkan dia akan terkalahkan oleh sikap dan perilakunya yang terlalu berlebihan itu, yang terlalu over itu. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak hanya semangat, bahkan terpuruk semangatnya. Dia tidak hanya meninggalkan ibadah-ibadah yang ya, selama ini amalkan secara dengan penuh dengan giat, yaitu amalan sunnah, bahkan akibat yang sangat fatal sekali, bahkan ia akan meninggalkan seluruh ibadah yang wajib. Oleh karenanya kesimpulannya muslimin dalam hal ini, berusahalah kita untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kita menjadi umat Rasulullah yang tidak hanya mengaku umat Rasul tapi betul-betul mengenal Rasul. Salah satu hal yang perlu kita ketahui dari Rasul sebagai upaya kita untuk mengenal Nabi adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur waktu beliau, memantapkan umur beliau, bagaimana beliau alaihi wasallam secara umum bahwa beliau melaksanakan ibadah, seluruh waktunya adalah untuk ibadah, seluruh waktu beliau adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada adalah tinggal kita, apakah kita betul-betul mau mengikuti Rasulullah SAW, termasuk dalam hal bagaimana cara memanage waktu yang sesuai dengan cara Islam, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang mungkin secara global yang bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang masalah bagaimana Nabi atau cara Rasulullah SAW dalam memanage waktu. Kurang lebih ini saya mohon maaf segala kesalahan adalah dari syafan dan dari hawa nafsu saya, atau dari kebodohan saya, dan adalah karena keterbatasan ilmu saya dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang ilmu yang, dan keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Saya siap menerima masukan-masukan ataupun koreksi. Adapun segala kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini. Dan kita akan buka sesi soal jawab untuk para pendengar semua. Akan tetapi sebelum kami buka sesi soal jawab untuk Anda semua para pendengar, kami akan jeda dulu beberapa saat ke depan. Naam Ustaz. Naam. Baik para pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. Al-Qur'an. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir? فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. راديو رجاء 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. راديو رجاء 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة المسلمين والجماعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, alhamdulillah telah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Muhammad Jajuli Al-Syafirullah Ta'ala dalam pembahasan Tauhid Islamiyah. Dalam kesempatan kali ini beliau membahas tentang masalah urgensi dalam memanfaatkan waktu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua. Untuk yang pertama, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abi di Jakarta, Ustaz, bagaimanakah cara kita menghindari sifat riya, iri hati, dengki dalam melakukan setiap ibadah yang membuat amalan berkurang? Dan juga dari pertanyaan yang semakna, lalu apakah hal tersebut juga menyebabkan kita tidak bisa menjaga waktu dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik? Syukuran. Silakan, Ustaz. Tentang masalah hati yang penuh dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki dan sebagainya, atau riya dan sebagainya dalam amal, itu sebetulnya adalah masalah iman. Dalam artian seorang yang lemah imannya sangat rentan untuk mengalami hal-hal tersebut, seperti riya, ujub, dengki, penyakit dan penyakit-penyakit hati lainnya. Tentu itu apa yang perlu dilakukan atau solusi yang harus kita ambil dalam mengatasi hal tersebut adalah kita harus memperkuat iman kita. Sampai kapanpun kalau kita iman kita dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan tidak kuat, maka selama itu kita, hati kita akan selalu dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati yang seperti itu. Mudah sekali, seperti tubuh yang stamina-nya kuat, yang daya tahan tubuhnya kuat, dia tidak mudah diserang oleh virus-virus penyakit. Ya, demikian pula hati yang seperti apa, yang aman dari serangan-serangan penyakit-penyakit hati adalah hati yang dibentengi oleh iman, hati dibentengi oleh akidah yang kuat dan kokoh. Ya, jelas itu. Jadi contoh misalnya, para ulama mencontohkan tentang masalah hasad, dengki misalnya. Kata ulama, bagaimana seorang kok bisa mengalami kedengkian? Karena lemahnya iman dia pada takdir. Apa yang harus dia apa yang membuat dia harus menyikapi sesuatu dengan penuh kedengkian? Segala sesuatu sudah Allah tetapkan, segala sesuatu sudah Allah tentukan, segala sesuatu sudah Allah atur. Apa yang mau dia sikapi dengan penuh iri, penuh dengan dengki? Apa? Rezeki masing-masing sudah Allah tentukan rezekinya, tidak ada rezeki yang ketukar. Karir, jodoh, semuanya, apa yang harus dia sikapi dengan penuh kedengkian? Apa gitu? Hal itu karena satu saja, karena lemahnya iman dia pertakdir. Ketika dia memiliki kekuatan iman pertakdir yang sangat kokoh dan sangat besar, maka tidak ada istilah dengki, itu tidak ada. Jadi ini masalahnya adalah karena kita memiliki iman yang sangat lemah, maka masalahnya itu saja. Jadi yang harus kita lakukan adalah perkuat iman kita dan jaga iman kita dari segala hal yang melemahkan dan merusak iman dan melemahkan iman kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi adalah yang kita lakukan adalah memperkuat, melakukan hal-hal yang sesuai dengan contoh Rasul dan para sahabat dalam memperkuat iman-iman kita. Dalam hal ini silakan antum membaca atau mencari tahu apa-apa yang dapat menebalkan iman kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya, selain ilmu, kemudian melakukan ibadah-ibadah seperti membaca, banyak baca Al-Quran, merutinkan menjaga salat, kemudian banyak berzikir dan lain sebagainya. Banyak lagi hal-hal yang lain yang dapat memperkuat iman kita. Kemudian pertanyaannya yang kedua apa lagi tuh? Apakah hal tersebut menyebabkan melalaikan waktu sehingga tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Oh, nah. Tentang masalah kita, apakah kita termasuk bagaimana caranya atau apakah kondisi keadaan kita yang mudah menyia-nyiakan waktu, atau bagaimana itu cara memperbaikinya agar kita menjadi orang yang betul-betul menghargai waktu dengan baik, ya betul-betul menganggap waktu itu sesuatu yang mahal. Ini pun merupakan perkara iman. Ini pun merupakan perkara iman. Karena ya yang dan memang belum saya sampaikan tadi agak lupa, yaitu bahwa masalah menghargai waktu itu adalah kata ulama, inna tanzimul waqt, inna tanzimul waqti inna tanzimul waqti min al-qadaya al-imaniyah, bahwa mengatur dan memanage waktu itu merupakan perkara iman. Artinya apa yang dikatakan ulama, seorang yang lemah imannya jangan pernah bermimpi bisa mengatur waktu dengan baik, bisa menghargai waktu dengan setinggi-tingginya, ya. Tidak mungkin. Kapan seorang bisa menghargai waktu? Ketika dia punya ilmu dan ilmunya itu meresap ke dalam hatinya. Ketika dia mampu menghayati ilmu dan dari hasil penghayatan ilmunya melahirkan iman. Nah, kapan dia menghargai waktu? Kesimpulannya adalah ketika dia memiliki iman yang tebal, ketika dia memiliki iman yang kuat. Lihat Rasul. Kalau kita lihat, kita bandingkan Rasul dengan sahabat, ternyata Rasul lebih menghargai waktu dibanding sahabat. Ketika kita bandingkan sahabat dengan tabi'in, ternyata sahabat ternyata lebih menghargai waktu dibanding tabi'in. Dan begitu. Jadi semakin tinggi tingkat kebodohan dan semakin tingkat kebodohan kaum muslimin, ya, tingkat kebodohan seorang terhadap agama dan semakin lemah iman seorang, maka akan semakin mudah untuk menyia-nyiakan waktu dan salah dari tidak menghargai waktu. Sebaliknya, seorang yang semakin tinggi ilmunya, semakin kuat imannya, insyaallah dia akan betul-betul merasa bersalah dan sangat merasa bersalah ketika ada satu detik pun, ada satu detik yang terlewati tanpa menghasilkan manfaat atau maslahat atau tidak mengandung unsur ibadah. Jadi itu semua perkara iman. Perkara iman semuanya. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah Anda berikan untuk pertanyaan pertama, dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah boleh kita tidak menuntut ilmu atau tidak ta'lim sementara karena mencari nafkah? Dan juga dari SMS yang semakna, apabila suami tidak mencari nafkah, apakah itu termasuk dalam karena yang kadang subuh kalau tidak ada makanan tidak bangun, apakah sudah tidak bertanggung jawab dan termasuk dari menyia-nyiakan waktu? Syukran, silakan. Yang pasti Islam tidak mengenal ungkapan bahwa bertentangan antara mencari nafkah dengan menuntut ilmu. Tidak ada. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'ah, upaya mereka untuk mencari maisyah tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Saya kira ini berkaitan dengan kekuatan hati, kekuatan tekad, ya, kekuatan tekad, kekuatan hati untuk tetap menuntut ilmu dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Apapun, ya, kedudukan kita, apapun profesi kita, tidak boleh kita berhenti menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu yang wajib kita ketahui, wajib. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidhu 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Berkata Imam Ahmad, apa yang maksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Apa yang maksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ketika beliau bertanya Imam Ahmad? Beliau mengatakan, "Ma la yasau muslim jahlu." Sesuatu atau hal-hal, perkara-perkara yang dimaksud dengan ilmu, yaitu ilmu tentang perkara-perkara agama yang tidak boleh, tidak diketahui oleh setiap muslim. Tentang akidah. Apakah ada seorang muslim mengatakan, "Oh, saya awam, saya tidak tahu. Saya sibuk bekerja, saya sibuk berdagang. Jadi saya tidak tahu akidah, apa itu iman, apa itu hak, apa itu syirik, apa itu tauhid." Tidak boleh, semua orang awam, mau orang kota, orang gunung, semua harus tahu apa itu syirik, apa itu tauhid. Makanya Allah Jalla wa'ala mengutus Rasul, lalu diteruskan oleh estafetnya oleh para ulama sebagai pewaris para nabi, menyampaikan semua yang perlu disampaikan oleh manusia, semua yang diketahui oleh manusia. Bahwa Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasulah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul, melainkan tidaklah kami mengajar suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Artinya, mengutus kepada mereka seorang rasul yang menjelaskan, ini loh yang kalian perlu ketahui, ini loh hal-hal yang dapat mengatakan diri kita kepada diri kalian kepada Allah, ini loh hal-hal yang penting yang wajib kalian ketahui, yang dapat mengantarkan kita kepada sekalian pada surga dan menyelamatkan kalian neraka. Itu intinya. Jadi jelas sekali ayat surah, bahwa Jangan pernah kita beralasan sibuk ini, sibuk itu, lalu kita meninggalkan untuk ilmu. Tidak, untuk ilmu itu tidak harus untuk ilmu yang membuat kita harus seperti ulama. Tidak, itu kewajiban ulama. Itu adalah tugas dan kewajiban sebagian kecil dari kaum muslimin. Ya, para tulab, para ulama. Tetapi ilmu yang wajib kita ketahui. Tidak boleh kita tinggalkan, kita hindari, kita jauhi, atau sama sekali kita tidak menuntut ilmu karena alasan bekerja, alasan ini, itu. Tidak boleh. Karena hal itu, ingat, kita wajib beribadah, bahwa hidup kita adalah untuk ibadah. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah, kalau kita beribadah dengan kebodohan. Tidak bisa. Walaupun kita seorang pejabat, seorang berpangkat tinggi, seorang pengusaha sekalipun, tetap kewajiban beribadah. Lah bagaimana kita bisa beribadah dengan baik sesuai dengan kehendak Allah? Lah kalau kita beribadah kepada Allah dengan kebodohan, berarti apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, tidak boleh terhalangi dari menuntut ilmu, wajib. Bagaimana contoh sahabat radhiyallahu anhum jami'an sampai Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya mengatakan bab tanawuf fi talab al-ilm, bab pergantian dalam menuntut ilmu. Umar seorang pedagang dan seorang Ansar juga seorang pedagang. Beliau bergantian dengan seorang sahabat Ansar untuk menghadiri majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau menghadiri majlis, ya, Umar Khattab, yaitu dia tidak berdagang, konsekuensinya maka yang Ansar berdagang. Besoknya sahabat Ansar itu datang menghadiri majlis Rasulullah, kemudian Umar yang berdagang. Setelah beliau masing-masing menghadiri majlis Rasul, maka setiap siapa yang menghadiri majlis itu yang menyampaikan kepada yang berdagang. Subhanallah. Jadi itulah semangat mereka untuk ilmu. Jadi apapun kegiatan kita, aktivitas kita, profesi kita, tidak boleh ya meninggalkan atau membuat kita meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Ibnu di Bekasi. Ustaz, ketika hati merasa bosan melakukan amalan sunnah, lantas kesibukan apa yang bisa dilakukan agar kita selalu ingat kepada Allah? Dan juga dari pertanyaan yang semakna, apakah bagaimanakah agar rasa futur ini tidak berlarut sehingga melalaikan waktu dan berkurang yang memanfaatkan waktu? Silakan Ustaz. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi futur ya? Yang apa yang kita lakukan ketika kita melalui futur adalah seperti yang disampaikan tadi oleh para ulama, adalah melakukan hal-hal yang mubah. Melakukan hal-hal yang mubah, misalnya hal-hal yang menghibur. Ya, ahlu sunnah tidak mengharamkan hal-hal yang mubah, yang menghibur. Apa saja, lakukan refreshing misalnya. Kalau memang penat, kita mengalami kepenatan, kita mengalami keletihan, capek, jenuh. Manusia ada jenuhnya. Mungkin butuh refreshing. Apa? Silakan. Silakan kita berjalan-jalan bersama syariah di tempat yang tidak ada maksiat, yang bersih dari maksiat. Mungkin jiwa ini perlu refreshing, ya. Atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan sholat. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengalami kejenuhan, beliau mencari refreshing, penyegar jiwa beliau dengan salat. Maka beliau berkata, Bilal ya Bilal, ad-din, arihni bis-salah ya Bilal, arihni bis-salah ya Bilal, tenangkan jiwaku, segarkan jiwaku, tenangkan hatiku dengan salat. Subhanallah. Hal itu pun tergantung dari tingkat keimanan kita. Semakin tinggi tingkat keimanan, tentu bisa saja kita bisa merasa tenang dengan salat. Tapi ada sebagian orang yang tidak cukup dengan hanya salat. Mungkin dengan cara-cara yang sesuai dengan tingkat keimanan kita. Allah, silakan. Mungkin dengan cara melakukan suatu jalan-jalan misalnya, atau melakukan suatu hal yang mubah, bisa berolahraga misalnya, ya, atau apa yang tidak bersifat haram, atau melakukan suatu permainan misalnya yang sifatnya menghibur tapi tidak mengandung unsur yang haram, apapun itu. Jadi tidak monoton, tidak harus dengan yang serius-serius, tidak harus yang berat-berat. Tidak harus yang berkaitan dengan qala Allah qala Rasul. Kalau tidak bersifat haram, itu juga sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Yang bertentangan hanyalah yang bersifat mungkar, yang bersifat haram. Itu bertentangan dengan keberadaan qala Allah qala Rasul. Kalau mubah, sejarah apalagi kita melakukan penjegaran jiwa dalam rangka untuk menghadirkan dan memancing semangat baru. Karena kita dalam keadaan tutup, tidak bisa kita paksakan. Gimana? Itu keadaan manusia. Jangan terlalu kita kaku lah. Jangan terlalu kita kaku. Kita keadaan kita ini tidak selalu bersemangat. Nah, dalam keadaan seperti itu kita hati-hati. Maka kita perlakukan hati dengan penuh kelembutan, dengan penuh kehati-hatian. Lakukan segala hal yang mubah. Saya tahu betul bagaimana para ulama. Sosok seorang Syekh bin Baz saja, rahimahullah, ketika beliau jenuh, beliau berenang. Ya, beliau berenang. sampai seorang, beliau seorang yang tidak punya penglihatan, artinya Allah cabut kenikmatan kenikmatan matanya dengan tidak melihat, tapi beliau tetap berenang untuk menghibur hati beliau, atau beliau bercanda, bergurau. Bagaimana kita dengar beliau bergurau dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang masalah bolehkah mengendarai mobil dengan cepat. Sebindak bergurau mengatakan bilang sama Al-Albani, kalau orang yang mengendarai yang mengemudi mobil dengan cepat berarti dia belum pernah ngerasain dikenakan denda 100 ekor unta. Gak boleh itu. Berarti dia belum pernah merasakan dikenai denda 100 ekor unta. Disampaikan hal tersebut kepada Syekh Al-Albani. Si bin Bak menyampaikan hal tersebut dengan penuh bercanda, dengan penuh gurauan. Akhirnya harus disampaikan betul oleh muridnya tersebut kepada Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, betul beliau mengatakan itu, yaitu orang yang mengendarai mobil dengan penuh kecepatan yang tinggi, dia berarti belum pernah ngerasain kena denda 100 ekor unta. Bilang sama yang mengatakan itu, bahwa orang yang ngomong seperti itu adalah orang yang gak bisa bawa mobil. Sampai seperti itu, bergurau, bercanda. Perlu kita, bagaimana Ali Bintal mengatakan al-mizahu fil hayak, al-mizahu fil tan, bahwa bergurauan, bercanda dalam kehidupan, apa ukurannya itu seperti garam bagi makanan. Jadi kita perlu bercanda refreshing, ya, dan perlu kita bercanda dengan orang-orang salah. Jadi bercandanya pun wajar, bercandanya pun adalah gurauannya pun gurau-gurau yang berkualitas, gurauan yang tidak bersifat mungkar, yang tidak ada unsur kebohongan dan tidak ada unsur menghina atau unsur-unsur yang haram. Perlu seperti itu. Kemudian juga kita banyak komunikasi dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang saleh. Jadi yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menasihati kita, selalu membimbing kita. Perlu. Kita tidak mungkin hidup di tengah zaman yang penuh fitnah. Di zaman yang penuh fitnah ini kita jauh dari orang saleh, berat sekali mempertahankan iman, mempertahankan kesalehan di zaman fitnah ini berat. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah hebatnya ustaz, hebat-hebatnya ulama. Tetap dia perlu arahan, perlu bimbingan dari orang lain, dari orang saleh yang lain. Perlu, karena sehat itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena semuanya mereka adalah manusia. Padahal kita inna zikotan fa'ul mu'minin. Allah katakan, nasihati, berilah mereka nasihat. Karena nasihat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu, jadi adalah kita lakukan hal-hal yang menimbulkan, yang dapat menyegarkan hati kita. Kemudian juga menambah semangat, yang dapat memancing semangat baru bagi hati kita, yang timbul di hati kita. Kemudian juga dekat dengan orang saleh, bergurau dengan gurauan-gurauan yang sifatnya menghibur dan tidak mengandung unsur yang haram, dan banyak cara-cara lain. Jadi itu caranya. Jadi cara mengatasi putur seperti itu. Dan insyaallah taala, tentu dalam hal ini seorang yang beriman, seorang yang betul-betul beriman, dia tidak akan membiarkan dirinya selalu dalam keadaan putur, tapi dia menyesuaikan pada awalnya, tetapi berikutnya dia akan terus berjuang melawan puturnya, yang pada akhirnya dia akan kembali pulih seperti semula, yaitu dalam keadaan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nama Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang Anda berikan. Dan selanjutnya kami angkat kembali dari pendengar kita di Bekasi dengan Abu Al-Ghifari. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana mau bertanya masalah sholat ini. Ana ingin melakukan safar. Batasan safar itu, batasan mukim itu berapa hari ya Ustaz ya? Karena ana lebih kurang seminggu itu di suatu daerah. Apakah ana di sana harus melaksanakan salat yang jamaah qasar, atau melakukan salat fardu 5 kali dalam sehari Ustaz? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentang masalah safar, yang pertama bahwa tentang masalah safar, dengan khilaf para ulama tentang apakah safar itu memiliki batasan jarak tertentu. Ada mengatakan bahwa safar memiliki jarak tertentu, dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa safar tidak memiliki jarak tertentu. Namun dalam hal ini wallahu taala alam, pendapat yang lebih rajih bahwa safar itu tidak dibatasi oleh jarak tertentu. Hal itu diperkuat oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahkan oleh Ibnu Hazm pun, dan banyak para ulama menguatkan pendapat tersebut. Apa yang mereka katakan, untuk membatasi jarak kita harus berdasarkan dalil. Bahwasannya kalau kita memperhatikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah safar, ternyata Rasul tidak pernah membatasi jarak safar. Tidak pernah. Baik dari dalil yang sahih maupun dalil yang sahih, yaitu dalil yang jelas maupun dalil yang sahih. Secara dalil yang sahih, secara dalil yang jelas, tidak pernah didapati bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah membatasi jarak safar. Nah, ketika kenyataannya seperti itu, faktanya bahwa Nabi tidak pernah membatasi jarak, berarti safar itu dikembalikan pada urf. Safar dikembalikan kepada urf, artinya penilaian manusia, ya, penilaian manusia tentang jauh dekatnya suatu wilayah tertentu. Dan itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Semua itu berubah dengan adanya perubahan fasilitas, perubahan akses jalan menuju ke sana, ya, perubahan kecanggihan alat transportasi dan sebagainya. Maka itu bisa berubah, ya. Jadi dikatakan as-safar kullu ma'addahu urfu safara. Jadi semua jenis safar adalah semua yang dianggap safar oleh urf. Ketika urf mengatakan safar, pada zaman itu dia safar. Ketika urf mengatakan bukan lagi safar, pada zaman berikutnya karena begitu canggihnya alat transportasi dan sebagainya. Para ulama juga membahas tentang alat transportasi, bukan alat transportasi yang merubah jarak safar, adalah alat transportasi yang sifatnya kecepatannya sedang. Kalau itu lambat bukan itu acuannya, atau tahu cepat juga bukan jadi acuannya. Karena kalau cepat misalnya dengan pesawat, kita dengan pesawat saja Jakarta Surabaya sejam sekian menit. Kita ke Papua misalnya, ke Papua, Jakarta, ke Papua bisa sekian jam, hanya 2 jam saja. Berarti kalau kita katakan dekat, makanya dikatakan di sini bukan ini maksud dengan alat transportasi, tapi maksud alat transportasi yang berubah adalah yang bersifat sedang, kecepatannya sedang. Jadi kalau dari zaman sekarang adalah dengan kecepatan sedang yang ada, yang dibiliki oleh manusia sekarang ini, kecepatan sedang ditempuh oleh suatu kendaraan yang bersifat sedang dan menempuh suatu wilayah, dan itu dianggap safar, maka safar. Tapi kalau tahun berikutnya berubah karena akses jalan yang berubah dan sebagainya, maka semua itu bisa berubah. Nah, berkaitan dengan masalah waktu, ya, dalam hal ini safar kita harus jelaskan. Kalau seandainya ada dua tipe safar, keberadaan kita di sana. Kalau kita berada di suatu wilayah safar dan keberadaan kita tidak jelas, maka selama itu kita musafir. Artinya tidak jelas berapa lama kita berada di tempat safar itu. Maka selama itu kita berstatus musafir. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebulan lebih beliau berada di Mekah ketika menaklukkan kota Mekah, ya. Beliau atau beberapa hari, beliau lebih, ya, selama beliau ada di kota Mekah lebih dari 3 hari, lebih dari seminggu beliau berada di kota Mekah. Ketika melakukan kota Mekah, beliau selalu mengqasar salat. Kenapa beliau selalu mengqasar salat? Karena beliau tidak tahu sampai kapan beliau berada di Mekah. Tentu dalam hal ini sampai beliau mampu mengatasi seluruh hal-hal yang perlu diatasi ketika berhasil melakukan kota terbesar di dunia itu kota Mekah. Karena ini tidak gampang, karena ini merupakan simbol orang-orang kufar, Quraisy. Ketika mampu Husain menaklukkan kota Mekah, berarti mereka hancur total. Berarti pusat kekuatan mereka sudah hancur, ya. Nah, bagi mereka yang sudah jelas masa keberadaannya di wilayah safar, ya, masuk berada di wilayah safar, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, maka lebih dari itu setelah 4 hari maka dia statusnya sebagai mukim. Ada yang mengatakan tidak lebih dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. Tapi dalam hal ini Allah Ta'ala alam dalam hal ini, antum kalau memang berada di wilayah safar, setelah antum berada di sana adalah 3 hari 3 malam, maka hari keempat sebaiknya antum melakukan sholat seperti layaknya seorang mukim. Dan hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika antum berada di sana dan antum berada statusnya mukim, statusnya musafir pada awal hari pertama, hari kedua, artinya statusnya masih musafir, maka kalau antum mendapatkan sholat jamaah, ya, dekat dengan masjid, maka sholat jamaah, ya, tetap sholat jamaah. Karena melaksanakan qasar adalah sunnah, adalah rukhsah, adalah sunnah, yaitu manfaatkan qasar adalah sunnah. Tetapi berjamaah bersama kaum muslimin ada nilai kemaslahatannya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan jamaah bersama kaum muslimin, laksanakan jamaah bersama kaum muslimin, jangan melakukan salat sendiri yang akhirnya akan menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala alam. Naam, Ustaz. Baik, saya kita akan kembali pertanyaan dari pendengar kita dengan Pak Nur di Cengkareng. Halo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bimbingannya Ustaz. Saya ada dua pertanyaan. Yang satu mengenai surah At-Taubah. Kalau tidak salah ayat 29 sama ayat 123 mengenai memerangi orang kafir, ya. Tapi di sini antara ayat 29 sama 123 itu kecondongannya lebih memerangi itu sedikit berbeda dengan yang ayat 123, dan perintahnya sepertinya ya sama tujuannya ya. Terus yang kedua Ustaz, saya pernah mendengar itu sebuah hadis atau bukan, mengenai pada akhir zaman akan ada orang berbondong-bondong masuk Islam. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz. Jelas Allah Subhanahu wa taala pada surah Taubah ayat 29 Allah katakan qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawla bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinu din haqqi min alladina utul kitab hatta yu'tu jizyat 'aydi wa hum saghirun. Ya. Baik. Kemudian 123 baik. Ya ayyul ladina amanu qatilul ladina yalunukum kufar wa yajidu fikum thulha wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Baik. Kalau kita lihat di sini jizyah, hatta yu'tul jizyah. Jadi poinnya di sini, sampai mereka menyerahkan jizyah, ya. Sampai mereka menyerahkan jizyah atau pajak. Kita tahu bahwa pilihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang kafir, ya, ada dua. Pertama kafir musyrik, yang kedua kafir ahli kitab. Kita tahu bahwa dalil yang ada dari Nabi SAW, bagaimana beliau menyikapi kafir musyrik dan kafir ahli kitab itu beda. Ayat pada surah Taubah 100 atau ayat surah Taubah ayat 29 itu adalah ayat perintah perang dari ahli kitab. Bagi ahli kitab, yaitu ada di situ pilihan untuk membayar jizyah, yaitu membayar pajak. Maka di sini kata ulama mengatakan, bagi ahli kitab, bagi mereka pilihannya tiga. Yang pertama, aslim, masuk Islamlah kalian. Kalau tidak mau masuk Islam, maka mereka diberi pilihan kedua, yaitu apa? Idfa'al jizyah, bayar jizyah. Bayar jizyah. Jadi mereka diminta untuk bayar jizyah. Ini ahli kitab. Kalau mereka juga tidak mau masuk Islam, Belam dan para sahabatnya, sedangkan surat Taubah bayar jizyah. Jadi mereka diminta untuk bayar jizyah. Ini ahli kitab. Kalau mereka juga tidak mau masuk Islam, tidak juga mau bayar jizyah, maka pilihan terakhir yaitu perang. Berarti mereka siap diperangi oleh kaum muslimin. Dalam hal ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sedangkan surat Taubah Allah Ta'ala alam pada surat 123 adalah ini perintah Allah Jalla wa'ala bagi orang-orang kafir secara umum, ya, termasuk orang ahli kitab juga, tetapi khususnya bagi kaum kufar musyrik, di mana mereka hanya diberi dua pilihan, masuk Islam atau mau diperangi, aslim au nuqatilukum. Jadi kalian mau masuk Islam, memeluk agama Islam, atau kami perangi. Di mana mereka, orang-orang kufar, musyrik, tidak diberi pilihan untuk membayar jizyah. Karena itu, Allah Ta'ala alam hanya khusus bagi kalangan ahli kitab. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Bahwasannya beliau mendengar tentang bahwasannya di akhir zaman orang berbondong-bondong masuk Islam, Seth. Bagaimanakah mengenai tentang hal ini? Yang jelas kalau Allah Ta'ala alam, saya tidak pernah mendapati ya, kalau dikatakan salah satu tanda-tanda kiamat adalah banyak manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, saya tidak pernah mendengar. Allah Ta'ala, mungkin itu karena mungkin saya belum pernah dengar hadis itu, atau memang setahu saya tidak ada yang jelas, mungkin saya belum tahu. Allah Ta'ala alam, tapi mungkin saya ketahui adalah ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jika datang pertolongan Allah dan kalian atau engkau akan mendapatkan banyak sekali manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, yaitu mulai agama Islam. Yaitu dimaksud dengan idza ja'a nasrullahi, lah para ulama ya, ada yang mengatakan sulh Hudaybiyah, ada yang mengatakan Fathu Mekkah, tapi kebanyakan ulama tafsir mengatakan itu adalah penaklukan kota Mekkah, kemudian masuk banyak masuk Islam ya. Karena kita tahu bahwa ketika kaum musyrikin mengetahui bahwa Mekah sudah ditaklukkan kaum muslimin, maka simbol kekuatan, pusat kekuatan dan simbol kekuatan orang-orang kufar Quraisy sudah hancur. Nah, di saat itulah banyak sekali orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Maka dalam hal ini, maka kata Ibn Abbas dalam hal ini, ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan setelah apabila datang pertolongan Allah dan kalian, dan kalian dan engkau terutama ya Muhammad akan mendapati banyak orang-orang Arab di saat itu manusia di sini adalah bangsa Arab, banyak yang masuk ke dalam Islam atau mengikuti agamamu, maka siap-siaplah kamu, kata Ibn Abbas. Allahu Jalla wa'ala melalui ayat ini memberitahukan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Artinya setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka setelah itu beliau diminta untuk bersiap-siap menghadap Allah Jalla wa'ala, karena surat An-Nasr ini tafsir yang terbesarnya adalah bahwa Allahu Jalla wa'ala memberitahukan kepada Rasulullah melalui surat yang mulia ini bahwa ajal Nabi sudah sangat dekat. Dan hal itu diketahui oleh Fatimah. Fatimah pun menangis. Tapi kata Rasulullah, kenapa kamu menangis? Justru, aku ingin memberikan kabar kepadamu. Setelah aku mengetahui bahwa ajalku sudah dekat dengan kabar yang Allah berikan melalui surat An-Nazar, justru orang yang keluarga yang pertama kali menyusulku setelahku, setelah kematianku adalah engkau, wahai Fatimah, wahai anak perempuanku. Akhirnya Fatimah pun yang tadinya menangis, jadi tertawa. Dan itulah yang menimbulkan keheran-heranan dari para istri-istri Rasulullah SAW. Ada pun hadis yang mengatakan tanda-tanda kiamat banyak orang manusia melalui agama Islam. Allah Ta'ala alam. Saya tidak tahu. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali dari pendengar kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Ilham, Ustaz, di Romangun. Iya, silakan. Jadi gini, Ustaz, saya pengen nanya, Ustaz, apakah kita diperbolehkan sholat sunnah kaitul masjid di musholah, Ustaz? Dan apakah yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar dua rakaat yang selalu dijaga Rasulullah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang dijaga oleh Rasulullah, Ustaz. Iya. Syukran. Iya. Pertanyaan pertama, apakah boleh melaksanakan sholat tahiyat masjid di musholah? Subhanallah. Islam tidak mengenal musholah. Islam hanya mengenal musholah itu adalah lapangan tempat sholat id. Ya, lapangan tempat sholat id atau musholah dalam arti sini tempat sholat khusus, dalam artian mungkin dikhususkan untuk sholat. Sholat-sholat sunnah. Tetapi yang namanya sholat wajib, itu di masjid. Hanya kita punya istilah, kalau masjidnya besar, itu masjid. Kalau tempat ibadahnya, tempat sholatnya besar, itu masjid. Kalau tempat sholatnya kecil, itu adalah musholah. Atau pemahaman kita adalah, kalau tempat itu ada sholat jumatnya, maka itu masjid. Kalau tempat sholat tidak ada tempat sholat jumatnya, maka itu musholah. Itu tidak sesuai dengan istilah syar'i. Ya, semua tempat sholat dalam Islam namanya masjid. Ya, namanya masjid. Makanya kata Allah, Allah Jalla mengatakan, Quru zina tukum inda kulli masjid. Hadirkan penampilan yang terindah ketika engkau akan melaksanakan salat. Allah katakan tempat salat masjid. Allah ungkapkan tempat salat ini adalah musholah masjid. Berarti tempat salat masjid. Nah, kalau kita katakan, apakah boleh kita melakukan masjid di musholah? Ya jelas, karena masjid dalam Islam adalah tempat salat. Ya tempat salat yang dilakukan secara berjamaah, maka itu masjid. Dalam hal ini kalau kita ngomong salat, berarti masjid, musholah tergolong atau merupakan masuk dalam kategori masjid. Jadi berlaku pula di situ sholat tahiyatul masjid. Oleh karenanya kalau kita masuk ke musholla, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang kita lakukan untuk menghormati rumah Allah Jalla wa'ala, yaitu masjid. Jadi itu berlaku bagi masjid dan musholla menurut istilah kita, kan gitu. Nah, perlu kita tahu juga maksud tahiyatul masjid. Perlu kita tegaskan di sini bahwa tidak ada istilah yang namanya sholat tahiyatul masjid. Rasulullah tidak pernah menyebut sholat tahiyatul masjid. Rasulullah tidak pernah menyebut secara spesifik, secara khusus sholat, adanya sholat yang itu masjid. Karena sholat yang itu masjid itu adalah sholat yang bisa kita lakukan melalui sholat apapun. Sholat sunnah apapun. Kalau memang kebetulan dengan sholat qobliyah, lakukan sholat yang itu masjid dengan qobliyah. Nah, ketika kita harus lakukan qobliyah apapun, qobliyah sholat fardu, kemudian setelah azan kita sholat, sebelum kita sholat wajib, pada saat kita masuk, kemudian kita sholat dua rakaat, maka kita dalam waktu yang sama, kita sudah melakukan sholat qobliyah, dan dalam waktu yang sama, kita pun sudah melakukan tahiyatul masjid. Jadi tidak ada sholat khusus yang namanya sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebut namanya yang namanya, ada sholat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, lihat teks hadisnya, beliau mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai salat dua rakaat. Apa dua rakaat apa? Dua rakaat apa saja? Apa saja? Salat sunnah mutlak kalau memang itu tidak terlarang waktunya, salat sunnah qobliyah, salat sunnah apapun gitu. Ya, dua rakaat. Rasul hanya mengatakan jangan duduk sampai salat dua rakaat. Dua rakaat apa? Dua rakaat salat apa? Dua rakaat salat apa saja? Ini yang pertama. Yang kedua tentang qobliyah subuh. Apa yang maksud dengan qobliyah subuh yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla subuh jelas adalah salat sunnah, salat sunnah fajar, yaitu salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah yang dilakukan setelah azan, ya, setelah azan subuh dan sebelum qomat. Jadi 2 rakaat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah azan subuh dan sebelum qomat, 2 rakaat saja. 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar, atau 2 sunnah fajar, atau 2 rakaat subuh, ya. Maka itulah yang selalu dijaga Rasulullah SAW, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Karena 2 salat sunnah yang selalu dijaga Rasulullah SAW, baik dalam keadaan safar maupun mukim, adalah salat 2 rakaat salat subuh dan salat sunnah witir. Yaitu yang dimaksud dengan salat sunnah fajar. Karena tidak ada perbedaan antara salat sunnah fajar dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sama saja. Salat sunnah fajar dilakukan 2 rakaat sebelum qobat, setelah azan. 2 rakaat sebelum subuh pun, yaitu qobliyah subuh pun sama, yaitu dilakukan setelah azan dan sebelum qomat. Jadi Allah Ta'ala alam, itulah 2 rakaat subuh, 2 rakaat qobliyah subuh, atau 2 rakaat fajar yang selalu dijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi memberikan komentar khusus, beliau mengatakan ra'atil fajri khairu minad dunya wa ma'aliha wa ma fiha. 2 rakaat subuh nilai pahalanya jauh lebih besar ketimbang atau lebih bernilai daripada dunia beserta isinya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah antum berikan. Dan pertanyaan dari Irham merupakan pertanyaan terakhir kita di perjumpaan sore hari ini, Ustaz. Sebagai akhir dari perjumpaan ini, mungkin ada yang bisa antum sampaikan untuk seluruh para pendengar. Dipersilakan, Ustaz. Perlu saya sampaikan dua hal penting pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu yang pertama bahwa perkara memanage waktu itu jelas adalah perkara iman. Seperti yang saya sampaikan tadi, ingat, perkara memanage waktu, mengatur waktu adalah perkara iman. Artinya seorang kalau ingin betul-betul mampu menghargai waktu dan mengatur waktu dengan sebaik mungkin, artinya seluruh waktunya adalah hanya untuk ibadah, tentu itu harus berangkat dari iman dan ilmu. Karena orang yang bodoh dan lemah imannya, sampai kapanpun dia tidak akan mungkin bisa mengatur waktu dan juga menjadi orang yang betul-betul menghargai waktu. Yang kedua, kata ulama, Inna min alamati ghadabillahi wa maqtihi 'alal 'abdi ay yakuna mudhayyan liwaqtihi wa min wal'aqs wa min alamati mahabbatillahi 'al-'abdi ay yaj'al shawaghilahu akthar min waqtihi ay yaj'al shawaghilahu kulluhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kata ulama, salah satu indikasi ya kemurkaan Allah jalla wa ala dan kemarahannya yang Allah timpakan kepada hambanya adalah di mana hamba tersebut, hamba yang dimurkai Allah, indikasinya apa? Indikasinya kata ulama, di mana hamba tersebut, orang tersebut adalah orang yang tidak pandai mengatur waktu, adalah orang yang selalu menyia-nyiakan waktu. Maka orang ini ada padanya indikasi bahwa orang ini adalah orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Indikasinya apa? Indikasinya bahwa dia adalah orang yang betul-betul selalu menyia-nyiakan waktu. Sebaliknya kata ulama, salah satu indikasi kecintaan Allah kepada hambanya, Allah akan jadikan dia adalah seorang hamba yang betul-betul menghargai waktu dan selalu dan setiap umurnya akan beliau salurkan, akan beliau isi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hal-hal yang mengandung unsur ibadah, baik yang berkaitan dengan perkara agama maupun perkara dunia. Semua umurnya, seluruh waktunya, jamnya, menitnya, detiknya, semuanya untuk ibadah kepada Allah. Maka orang yang betul-betul menghargai waktu dan mampu manfaatkan waktu hanya untuk keridhaan Allah jalla wa'ala, hanya untuk hal-hal yang selaras dan sejarah dengan keridhaan Allah, sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka padanya ada indikasi bahwasannya Allah telah mencintai hamba tersebut. Allah Ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.